Pak Rudi, selamat sore. Ya, Pak Ludin ya. Oh, Pak Ludin, mohon maaf, silakan Pak. Ini ditanyain pajak apa sudah kehilangan akal untuk mencari duit lagi? Apa sekarang ini sudah kembali zaman company yang seenaknya menaikkan atau menentukan pajak? Sudah tahu PBB naik hampir 50% ya, nggak bilang-bilang ke rakyat. Dan rumah ini kan tempat hidup, bukan menghasilkan uang. Kalau menghasilkan anak ya, yang seharusnya itu dinaikkan tuh pejabat, pemerintah, konglomerat-konglomerat. Jangan ke rakyat lagi, sudah beban rakyat itu sudah banyak mau dibebankan lagi. Jangan mencari bisnis atau apalah untuk mengorbankan rakyat ini. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Pak Ludin. Saya beralih ke Pak Ari. Selamat sore Pak Ari. Ya, selamat sore. Silakan. Pajak ini kan pemerintah, kita ini kan rakyat. Kita tinggal di Indonesia kok. Pemerintah kenapa selalu tidak berpihak pada rakyat, tidak bisa membela rakyat. Pajak yang udah bayar PBB aja, itu bisa dibongkar bangunannya gitu loh. Jadi pajak itu jadi tidak ada jaminan sekarang ini. Orang yang bayar PBB tiap tahun rumah bisa dihancurin lah, bisa diapain lah, terserah mereka. Pajak terus nyari-nyari keuntungan. Rakyat makin susah. Waduh, benar-benar sadis, benar pemerintah kita, tolong deh. Bertaubat pemerintahnya, makasih. Ya, Pak Amran. Selamat sore Pak Amran. Selamat sore Mbak. Silakan. Ya, saya kira memang dirjen pajak harus lihat dulu lah ya. Kalau harga rumah 60 juta itu orang-orang berpenghasilan berapa gitu ya. Karena kalau saya lihat kayaknya dirjen pajak ini cari gampang aja untuk rekrut ngumpulin duit untuk negara gitu. Tapi juga nggak jelas juga pajaknya kemana gitu. Jadi seolah-olah memang saya melihat bahwa dirjen pajak ini kurang kerjaan gitulah. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Denny, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Itu dirjen pajak Pak Darmin itu apa-apaan sih? Iya kan? Masa yang rumah 60 juta mau kenain pajak PPH? Pajak penghasilan. Banyak kasus pajak penggelapan segala macam yang gak urus. Kayaknya sepertinya Pak Darmin itu kehilangan akal itu. Ya? Itu aja cukup. Terima kasih Pak Denny. Pak Edi, selamat sore. Sore. Silakan. Cari duit paling gampang. Malak orang. Makasih. Baik, penelpon berikutnya Pak Wardi. Pak Wardi, selamat sore. Silakan sore. Pak. Jadi begini, ketentuan ini kan baru terbit beberapa waktu yang lalu. Kita belum tahu penerapannya seperti apa. Kalau PPH-nya dipungut ketika dijual, ya masih masuk akal. Tetapi kalau kita tempati lantas dipajakin, ya itu merampok bank aja, ngapain begitu caranya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan yang terakhir, Pak Ilham, selamat sore. Selamat sore, silakan. Pak. Ya, saya cuma bisa komentar, kayaknya pemerintah sekarang ini udah nggak beda sama premanisme ya. Jadi semuanya mau dipajakin, mau diupetin, itu. Yeah. Kalau sekarang itu dipajakin, nah abis ini apalagi mau dipajakin? Mungkin nafas mau dipajakin juga kali ya, udara. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih.